الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بكثرة أعمال صالحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله sidang Jumat yang berbahagia. Bangsa Indonesia sekarang ini lagi mendapatkan satu ujian besar. Terdapatnya bencana-bencana alam yang tidak diinginkan oleh manusia. Bencana alam itu datangnya dari yang punya manusia, dari yang punya jin, dan dari yang punya iblis, dan yang punya malaikat. Karena manusia lari daripada yang punya empat itu, muncullah berbagai macam bencana alam karena mereka lari. Manusia pola hidupnya lebih mendekatkan diri kepada manusia sama manusia, manusia sama iblis, bukan manusia sama malaikat dan jin, tidak. Akibat dari pendekatan yang kurang efektif dan efisien menurut aturan Allah, pantas harus dikasih teguran. Dalam surat Toha ayat 124, 25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man arada an dzikri. Siapa orang berpaling daripada Al-Qur'an? Al-Qur'an is the rule of life. Al-Quran adalah aturan hidup. Artinya, orang lari daripada Al-Quran karena apa? Tidak mengindahkan firman Allah, tidak mengikuti firman Allah, dan tidak menjauhi larangan Allah. Ini yang disebut dengan kata-kata orang yang lari daripada Allah. Berapa banyak orang yang gak sholat? Berapa banyak orang yang gak puasa di dalam bulan puasa? dan berapa banyak orang kaya yang gak mau zakat. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita, direnungkan, diamalkan, sehingga nanti Tuhan tidak akan mokar terus. Kalau mereka sudah lari daripada yang punya manusia, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya mendapatkan kehidupan yang serba sulit. Kala kata Imam Zakaria Al-Ansari dalam Al-Futuhul Ilahiyah, ma'isyatan dongka doyikun fir rukub wa doyikun fil ma'isyah wa doyikun fil mu'amalah. Surat sulit dari mencari hubungan kepada manusia, sulit mencari ekonomi, dan sulit mencari ketenangan jiwa. Ini wanah suruhu yaumal kiamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Barulah pindu orang sudah masya Allah, baru tsunami orang sudah masya Allah, gempa bumi yang di Jogja masya Allah, banjir bandang yang ada di luar Jawa masya Allah. Mereka sibuk, mereka takut, khawatir. Disusul akhir-akhir ini jatuhnya kapal terbang, tenggelamnya kapal laut Senopati di Jawa Timur, ditambah lagi tergelincirnya kereta api, orang takut. Itu dunia. Maaf, itu dunia. Belum nanti di akhirat. Walaupun bapak-bapak maaf, matanya melek, tabrak terus, nabrak terus. Nabrak apa? Kalau dulu nabrak enggak suka sholat, besok nabraknya jahanam. Ini yang perlu dipikirkan oleh kita, karena kita maaf, tidak pernah hubungan kepada yang punya dunia. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dalam melihat. Allah enggak kesulitan jawaban. Qala, jawab Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kejadian itu telah datang ayat kami, Al-Quran kami, kepada ente, ente melupakannya. Orang laut, orang jauh daripada Al-Quran, lebih menonjolkan IQ daripada menonjolkan Al-Quran. Dikaji dengan baik, disinkronkan dengan kehidupan sehari-hari, bermana akhlakul karimah? Tidak. Maksiat di mana-mana. Tahun baru digunakan seefektif mungkin untuk durhaka kepada Allah. Sampai tokoh-tokoh masyarakat berzina. Ini akibat Tuhan murka kepada kita. Wa kadzalikal yauma tunsa, di hari ini kami dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itu yang lari daripada Tuhan. Sekarang yang menghadap kepada Tuhan pun pincang. Ibaratnya berjalan, manusia berjalan baru satu kaki, belum dua kaki. Ini kenapa pemahaman daripada Islam itu sendiri hanya ikut-ikutan, bukan pemahaman, memahami sendiri, mendengarkan ulama yang baik, yang qualified, kualitasnya dijamin jawab, tapi hanya ikut-ikutan. Yang saya maksud ikut-ikutan itu, dia sinis tentang masalah ilmu, baru tahu ilmu tentang masalah rukuk, sudah tidak mau belajar lagi. Ini maaf, ini banyak di kalangan kita yang ibadahnya pincang. Sejujurnya manusia itu yang bagus, syariat diperjalankan, diamalkan, tasawuf pun diamalkan. Orang kadang-kadang menghindari tasawuf, padahal itu kaumnya ibadah. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta beliau mengatakan, nanti para pegawai mamalah di sini boleh dilihat ada kitab Al-Muwatta dalam masalah fikih. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tajandaqa, wa man tasawwafa wa lam, maaf ada keselip sedikit, ulang lagi, man tafaqqa wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tajandaqa wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Kata Imam Malik, siapa orang yang mengamalkan syariah dengan api, sholat berpakaian dengan rapi sesuai dengan rukun-rukun dan syarat sholat, tapi tidak berakhlakul karimah, maaf, tidak berakhlakul karimah, setelah sholat marah jalan terus, setelah sholat sirik jalan terus, setelah sholat ujub jalan terus, setelah sholat kibir jalan terus, berapa banyak ini pinjang. Seorang seharusnya orang sholat akhlaknya kayak sholat. Yang paling pinter Allah, yang paling besar Allah. Tapi mengapa di antara kita kadang-kadang masalah sedikit jadi rame, masalah sedikit jadi bumerang? Kenapa tidak bertasawuf alias berakhlakul karimah? Fasik. Kalau fasik begini, maaf, doa bapak, sholat bapak sekedar sholat sah, tapi kabul di hadapan Allah gak mungkin. Otomatis nanti ada yang kritis, apa alasan saudara khotib? Surat As-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di hari mahsyar nanti hartamu, anakmu gak ada manfaatnya. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita wariskan, anak kita yang kita sekolahkan sampai dokter, gak ada manfaatnya kalau gak menjadi anak yang soleh dan zakat dan harta yang harus didakati. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, jantung yang bersih, ruh yang suci. Ini yang diterima oleh Allah. Makanya A'akim sering mengatakan manajemen kalbu. Itu benar. Bagaimana menjaga jantung kita, jangan sampai maksiat kepada Allah, jangan sampai durhaka kepada Allah, jangan sampai ingkar kepada Allah. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Sholat jalan terus secara syariat, tapi sholat secara tasawuf berakhlakul karimah jalan terus. Di kantor ada masalah damai, di publik umum ada masalah damai, saling memaafkan, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayang, inilah tasawuf. Kita ninggal sekedar sujudnya api, rukuknya api, bacaan fasih, sholatnya benar, tapi maaf, antara kiai sama kiai sering berantem, sering ribut. Kenapa? Rebutan popularitas, rebutan sawah, rebutan hutan. Karena tidak didasari oleh ahlakul karimah. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, siapa orang yang berakhlakul karimah tapi salat kagak mau diindik. Yang benar mah kata Imam Malik, man tafaqqaha wa tasawwafa, siapa orang yang bersyariah dengan baik, fikirnya apik, ngerti haram halal, juga maaf berakhlakul karimah. Orang lain yang apik, aku yang enggak apik. Orang lain yang pinter, aku yang bodoh. Kalau bahasa Sunda ada kata begini, bodoh ngaku bodoh bagus, pinter ngaku bodoh lebih bagus. Ini setelah saya cari mantuknya, kata orang mantik, mafhumnya kata orang jam'ul jawami, oh orang jangan suka menonjolkan kemampuannya, orang jangan suka menonjolkan ekspresi di tengah masyarakat, diam saja, terutama dalam akhlakul karimah. Lebih bagus kita kijing wae, lebih bagus kita as-sakinah, diam, sebab as-sukut kadahab, diam itu adalah kayak emas. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Nah, untuk menghilangkan keresahan, kegelisahan serta kehancuran yang ada pada Indonesia wabil khusus, kembalikan satu statement dari Ahmad Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadul Himam Syarah Hikam. Beliau mengatakan, man wadu'a boleh, man hasona boleh, kalau istilah hadis sakun min rawi, tapi yang pas dalam Kamus Munjid tanya tulisannya begitu, man tawadu'a ada man hasona. Kalau saya lebih tepat, man hasona qalbahu minal aghyari imtala abil ulumi wal anwar wa naba'at minhu al ma'arif wal asrar. Siapa orang, kata Ibnu Ajibah, mampu menjaga jantungnya dari sifat yang tidak terpuji. Itu dalam Kamus Majid aghyar jamak ghayrun, bukan berubah, bukan, maaf, dalam Kamus Majid ghayrun ay aghyar. Ah, siapa orang yang mampu menjaga jantungnya dari sikap yang tidak terpuji, imtala abil ulumi wal anwar, maka jantung itu akan penuh dengan ilmu Allah dan nur Allah. Mantuknya, mafhumnya, logikanya, kalau jantung kita itu penuh dengan ilmu Allah dan nur Allah, bencana alam gak ada. Sehingga muncul istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kapan? Kalau semuanya masih banyak yang pincang-pincang, jangan harapkan. Banyak yang meninggalkan Allah, jangan harapkan. Jauh dari harapan, jauh dari renungan, jauh dari angan-angan. Kapan kaya, kapan makmur? Lah, hambanya saja pincang terus. Maaf, ini sering terjadi. Waman hasana qalbahu minal aghyar imtala abil ulumi wal anwar, ditambah lagi wa naba'at minhu al ma'arifu wal asrar. Al ma'arif jama ma'rifat, wal asrar jama sirri, sirun asrar, ma'rifat araf. Siapa orang yang menjaga jantungnya dari sifat yang tidak terpuji, penuh dengan ilmu dan cahaya Allah, akan tumbuh. Ini akan tumbuh mampu makrifat kepada Allah dan mampu mengetahui rahasia Allah. Orang kalau sudah mengetahui rahasia Allah, berarti jiwanya suci, ruhnya ruhul kudsi. Sebab hakikat manusia bukan jasad, hakikat manusia adalah ruh. Sebelum ruh turun ke dari alam laut ke alam jabarut, kata Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ruh itu sudah dialog kepada Allah. Kata Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai ruh, bukankah aku Tuhan kalian? Jawab ruh, mohon. Bahasa Sunda, semohon iya, Allah adalah Tuhan kami. Tapi kenyataan masuk dalam jasad manusia, manusia enggak mampu menjaga ruh kesuciannya, tapi dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang dikilik-kilikin oleh iblis. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita hati-hati, supaya kita ini pingin maju itu. Kalau rahasia Allah saja tahu bagaimana dunia kecil. Kata Imam Ghazali, ad-dunya kal asabi. Dunia itu sejengkal bagi orang yang kesana larinya. Puro-puro kita kesana, masih belum mampu. Tapi usahakan, insya Allah mampu. Gak susah kok. Bagaimana solusinya? Nah ini, solusi untuk kesana itu, kalau secara publik, sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Sering mudawamah sholawat. Sering dikir kepada Allah. Tapi pentolannya ternyata dikir. Sebab Ibnu Ajibah pun dalam Shohifah yang lain, kitab yang sama, beliau mengatakan, wa a'dhamul a'mali indallahi ajilan wa ajilan ajran huwa dzikrullah. Agung-agungnya amal sulih di hadapan Allah, baik yang terbukti sekarang maupun nanti, tentang masalah pahalanya, yaitu hanya zikir kepada Allah. Tapi maaf, pengertian zikir jangan kayak pengertian zikir orang-orang yang disebut dengan apa, kepercayaan. Tidak, maaf, tidak. Dengan zikir ini mampu mentopi, memotivasi tentang masalah yang disebut dengan amal sholih lainnya. Sebab zikir dihukumi wajib apabila sholat dijalankan. Ini jangan zikir-zikir aja sholat, tidak. Zikir lagi. Sholat jalan terus, baca Al-Quran jalan terus, zikir yang lain jalan terus. Begitu yang api. Nah ini ada pepatah yang lain. Boro-boro sholat Pak Ustaz, boro-boro ngaji Al-Quran, boro-boro dikir, hidup saya pun berantakan. Ini statement nafsu, statement pernyataan nafsu, bukan pernyataan dari nurani yang bersih, hati yang bersih, jantung yang bersih, tidak. Tapi nafsu yang digilikin oleh iblis. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat dengan mudawamah, zikir dengan mudawamah, maka akan terbentuklah satu jiwa yang suci, jantung yang benih. Dengan jiwa yang suci, jantung yang bersih, maka mampu membawa dirinya di tengah-tengah masyarakat, mampu menciptakan iklim yang kondusif kepada semua pihak. Sebab ini dicontohkan oleh Rasul kepada Abu Jahal sebagai penguasa, Rasul berakhlakul karimah. Kepada bawahan, Rasul juga berakhlakul karimah. Tidak ada Rasul yang tidak berakhlakul karimah. Kenapa? Jiwa Rasul, nur Rasul adalah nur Allah, dan kita adalah dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah singkat. Mudah-mudahan yang sekelumit ini menjadikan satu buah pikiran, satu buah renungan, dan diamalkan dengan baik, supaya kita nanti di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dari Allah. Sebab husnul khotimah tidak bisa direncanakan oleh manusia. Yang bisa merencanakan husnul khotimah hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dekati Allah dengan baik melalui syariah dan melalui tasawuf. Berakhlakul karimah dengan Allah, berakhlakul karimah dengan manusia. Makanya ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maaf, maaf seribu maaf. Saya khutbah suka sering seribu maaf. Dikhawatirkan saya sombong. Sebatas kita mendengarkan orang meninggal, sebatas kita melihat musibah yang lain, sebatas kita hanya oh itu tabrakan innalillah, ini hujan innalillah, banjir innalillah, memang benar, gak salah. Tapi carilah solusi yang tajam. Kata innalillah yang api, sholat innalillah, ngaji Al-Quran innalillah, makan innalillah, minum innalillah. Sebab di luar manusia itu semuanya innalillah. Tapi mengapa manusia kurang innalillah? Maaf, bukan kurang, kurang unik innalillah. Kipas angin tasbih, AC tasbih, lampu tasbih, masjid tasbih, semuanya di luar manusia tasbih. Tapi banyak manusia yang tidak tasbih kepada Allah. Banyak manusia yang kurang kembali kepada Allah. Kembalinya, maaf, kembalinya semu semuanya. Kalau yang namanya innalillah mayit itu kan, maaf, kalau saya pandangan Muhammadiyah salah KB. Mengapa? Nah ini mengapa? Yang jenazah kok dikatakan innalillah. Yang innalillah itu ruhnya di saat masih hidup. Ruhnya di saat masih hidup yang nempel pada badannya itu harus innalillah. Kalau cacu bisa dicabut nyawanya, enggak bisa dong innalillah. Bangkai itu, maaf, bangkai itu hanya disebut mayit aja. Ini yang harus dikembalikan oleh diri kita. Jadi semuanya ini innalillah selain manusia. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Al-Hadid ayat 1. Telah baca tasbih sesuatu selain manusia yang ada di bawah bumi, langit dan di atas bumi, semuanya baca tasbih. Tapi berapa banyak manusia yang enggak tasbih? Pantas Allah murka. Allah selalu menguji pada kita nyari cobaan. Kenapa? Kurang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil 'alamin wa nafa'ani wa iyyakum fi dzikril hakim taqabbal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa syahadatu tawassalahu ila man liman jahada bi wa kafar wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abdu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ibadallah, innakallah haqqu tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardahuma 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa la baqiyati as-sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi isnadin wa 'alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Karim, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hafidz, Ya Basit, Ya Qawi, Ya Qadir. Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa aidan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma syafi al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idul qurba wa yanha 'anil fuhsha wal munkar wa yakbar.